معبود إلا الله لا إله إلا الله لبعدات susah pemamungan hingga keluar ban lahir sinyakmu gewangan gecong geikat ayun gudoda gata ban lahir sinyakmu gewangan jom gudikat ayun gudoda gata lepas dat sayangmu pomak gutanyo malam ngan urang gata gejaga sini pijit pomamu jaga basinu nyamanu pomamu lit-lit basinu pijit pomamu jaga orayu agatan hati mutua benata balahan jasa di pomang ranuk si cepet ne pinung si ulah mulia lupa menyoba susana indah warna hangguna katina talake ampun yoga pamadren dalam nama kaharom kena ugampeng ne benata gisah kejasa pomane han itabala benainkan Allah bala nama kejasa pemandu han itabala menainkan Allah bala guna nama Allah. dạ sao ngư bỏ mà cứ buông cất đi nước xa bỏ bư là ngon mừng nhỏ anh y nồng và na xa dạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.